Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah masih dalam kisah pertempuran perang Uhud. Walamma massa Malik Abi Sa'id al-Khudri jaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta anqah. Qala lahu mujjahu. Qala la, qala wallah la mujuhu abadan. Thumma adbar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man arada yanzur ila rajul min ahli al-jannah falyanzur ila hadza. Maka tatkala Malik Abi Sa'id al-Khudri, ayahnya Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri bin Malik, Malik namanya. Berarti ayahnya Abu Sa'id al-Khudri mengisap, menyedot luka darah dari tubuh Rasulullah SAW sampai bersih. Lukanya Rasul disedot pakai mulut. Ini termasuk apa? Teknik penyembuhan dalam luka ya seperti itu. Disedot, ya, dihisap darah yang kotornya sampai kering, sampai tidak ada pendarahan lagi. Stop, artinya pendarahannya sudah tertutup sampai bersih. Qala lahu mujjahu. Maka Rasulullah SAW muntahkan darah itu kepada siapa? Malik, ayahnya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Wallah la amujjuhu abadan, demi Allah aku tidak akan memuntahkannya selama-lamanya. Nah, karena darahnya darah siapa? Darah Rasul SAW. Mengalap berkah, boleh. Mengalap berkah dari tubuhnya Rasul, ludahnya, rambutnya, darahnya, air wudunya Rasulullah SAW. Banyak keberkahan di situ. Sehingga disuruh muntahin enggak mau. Ya, karena keberkahan di situ. Dan itu boleh. Tapi yang di bawahnya Rasul maka enggak boleh. Di bawahnya Rasul selain Rasulullah SAW maka tidak boleh. Dari darahnya kiai misalkan di usap-usap ya, tidak boleh. Ludahnya apalagi tainya, mohon maaf ya. dia usap ke pipinya ya nggak boleh ya, mohon maaf, bukan kotor. Memang ada yang kayak gitu ya, cih misalnya diludahin, oh iya makasih Pak Kiai. Nah, mengalap berkahnya nggak bisa yang kayak gitu dengan kiai atau ustadz atau masyayikh. Mengalap berkahnya dengan duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu yang di situ ada Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan zat, bukan dengan keringat, ludah atau apa, bukan. Bukan dengan upilnya, wah ditimbang nih biar berkah katanya. Ya enggak bisa tetap. Ya. Tidak seperti Hadramaut kotorannya naudzubillah. Pokoknya di bawah Rasul tingkatannya maka enggak bisa. Lah terus ngalap berkahnya gimana? Ya duduk di majelis ilmu yang di situ diajarkan Al-Qur'an dan Sunnah, maka di situ ada keberkahan. Adapun dengan tubuhnya, keringatnya, ludahnya, maka tidak bisa. Adapun yang bisa hanya Rasul SAW. Makanya di sini ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri disuruh memuntahkan, enggak mau. Wallah la mujuhu abadan. Aku tidak akan memuntahkannya selama-lamanya. Tsumma adbar. Kemudian ayahnya Abu Sa'id mundur ke belakang. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada yanzura ila rajul min ahli al-jannah falyanzur ila hadza." Barang siapa yang ingin melihat orang, salah seorang dari ahli surga, maka lihatlah orang ini. Siapa? Malik Abu Sa'id Al-Khudri, ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Ini sudah langsung difonis oleh Rasulullah SAW ahlul jannah. Masya Allah. Ini dia 6 tiket khusus. Nah, adapun kita waliyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan memasukkan kita semua ke dalam surga. Amin, amin. Nah, fahasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billah. Fadhlur barakatuh.